hatiku, betapa ku sesali adanya dirimu. Haruskah ku bertahan demi cinta ini yang tak mungkin. Perbedaan yang selamanya mengingkari, dan tak mungkin bila ku melepasmu, sungguh hati tak mampu mengertilah cintaku, dan tak mungkin. Pastinya tak ada yang memisahkan cinta ini, karena hanya dirimu satu cintaku. Bersama di atas perbedaan yang selamanya mengingkari. Cintaku, apa mungkin?